dan juga memperingati HUT RI yang ke-71. Semoga kita semua tambah merdeka. Jomblo-jomblo juga dimerdekakan sesegera mungkin dari PHP dan lain sebagainya. Terbebas dari rasa galau. Iya, iya dong. Ada yang jomblo di sini, Bang? Yang jomblo yang mana? Baper, baper. Aduh, lah aku jomblo sampean kok ya jomblo terus piye ngene iki? Oke, bareng New Gen Dedes pastinya siang sore hari ini. Langsung dilanjut goyangnya lagi ya. Belum capek? Masih semangat? Anak kanca dewek. Tenang. Pokoknya semua permintaannya nanti pasti dituruti sama New Gen Dedes. Kalau ada yang belum diturutin beli kasetnya ya bang. Lola bener sih. Yuk yang suka. Kau bilang cinta padaku, suaranya yuk. Aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. kamu. Hei, kamu ndak aturan kamu. Naik. Kamu macam tak. Hei, sini. Kamu tidak menghargai sama Pak aparat. Hei, kamu bisa tidak? Bisa tidak? Kamu saja sejak tadi kamu. Bangsat kamu semua. Lanjut ya, Kang Mas sayang, yang ganteng kita goyang lagi ya, tapi damai lagi ya. Oke, dilanjut yuk, apat, asik. Kita kampungan kamu, bareng. Semua kampungan. Dilanjut goyangnya apa dilanjut yang di bawah? Ayo, asik. Goyang tipis-tipis. Gimana rasanya dipanggul-panggul Pak Polisi? Enak. Loh, Betsy aku panggulan.